نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم. الحمد لله masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas hidup kembali di hari ini sebelum kita mencapai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah saat bangun tidur tadi dengan berdoa seperti dicantumkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, jika tutup pintu nada itu dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanya milikmu. Kami bersyukur kau berikan kesempatan kembali kepada kami untuk hidup, padahal mungkin saja kau bisa wafatkan kami dalam kesempatan tidur tadi. Maka kami berjanji ya Allah, di hari ini kami akan mencari bekal lebih baik daripada hari-hari sebelumnya sebagai persiapan untuk pulang menghadap kepadamu. Nasya'a itu artinya bertebaran untuk menjadi bekal dan kembali. Kalau anda misalnya menyebar dari KBP ini, menyebar, kemudian anda mencari bekal untuk balik-balik ke sini, Kota Baru Pahaya, itu orang Arab menyebutnya nasha'a wantasha'a. Dia menyebar, terus menyebar untuk balik, ya, mencari bekal. Nasyara yansyura nasyran wa nusyura, sifatnya disebut tua. Kalau bekalnya sudah ada, kemudian anda balik dan siap untuk balik, itu disebut dengan nusyur. Nah, setiap bangun pagi kita kemudian bermohon kepada Allah, berdoa dengan kalimat akhir wa ilaihi nusyur. Kami berjanji ya Allah, kami akan beraktivitas di hari ini untuk cari bekal. Kalau pun ini kami pulang, kami siapkan bekal terbaik pulang. Itulah kalimat janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sunnah sebelum tidur itu mengevaluasi kegiatan selama di hari itu, apa yang kita lakukan dari ibadah ritual, misalnya sholatnya yang 5 waktu, apakah dikerjakan dengan baik atau tidak. Kurang baiknya pertama lihat kuantitas, dari berjamaah atau sendirian, di masjid atau di tempat biasa. Tapi yang paling istimewa, yang paling afdal, kalau bisa dapatkan yang terbaik, maka raih yang terbaik sebagai tahapan yang pertama. Baik, yang pertama sering jamaah, yang kedua tempatnya harus di masjid misalnya. Maka mulai petakan di masjid mana yang akan menunaikan sholat dari subuh sampai dengan isya. Sudah pun aktivitas itu anda bisa waktu sholat itu Allah sampaikan di Quran ayat 103. Orang sholat di waktu sholat sebagai sudah yang anda katakan setiap hari. Jangan-jangan tiap hari anda katakan wafat, kalau bisa minta balik lagi. Fa'asaddaqahu aku minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan saya walau sebentar aja. Saya pengen memperbaiki diri saya untuk berbuat baik. Jangan sampai masa itu tiba, anda bagian dari orang-orang yang subhanahu wa ta'ala. Mari kita isi, dan alhamdulillah di antara kita akan menunaikan selang subuh berjamaah dalam suasana seperti ini. Ada wabu ya dari KBB Kabupaten Bandung Barat, dan tadi kami ngobrol beliau alhamdulillah yang program juga subuh berjamaah di hari Jumat, ya. Hari Jumat masya Allah barang berjamaah itu hidupkan subuh taklim juga. Mungkin nanti ada sedikit berjamaah, saya sarankan begini ya teman-teman ya, coba saya persarankan nih supaya nggak pulang masing-masing, cuman sebelumnya ini. Jangan-jangan selama ini baru ketemu di sini ternyata tetangga, cuma beda 3 rumah gitu kan? Ya, ternyata suka minum kopi bersama misalnya, ternyata suka hobinya sama, makannya ayam di tempat yang sama. Jadi nggak jadi dia, semua pun, kemana wae? Semua ada. Kenapa? bukannya tempat yang paling baik gitu teman-teman sekalian, di masjid. Dan Nabi itu kan sebelum bangun masjid itu mempersaudarakan dulu Aus dengan Khazraj, ini kan spiritnya. Nah sekarang masjidnya sudah ada, dan Anda mengikat dengan satu yang lain supaya lebih mudah ibadahnya. Nanti bikin grup misalnya ibadah. Kenapa dipakainya pada ngobrol yang tidak jelas? Oleh itu itu harus dipas. Dipas. Kenapa enggak Anda bikin grup untuk saling membangunkan tahajud malam harinya? Taklim, di mana taklim nanti? Pertemuan lagi. Kemudian dibikinkan lagi kemudian grup untuk membawa Al-Quran. Kalau bisa seperti itu, Anda akan masuk dalam satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat semua makhluk dari kalangan manusia itu merasakan kegelisahan dalam hisab. Sab'atun yadhilluhu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saat yang dahsyat di hari kiamat. Orang sudah gelisah, bahkan ada sementara ulama mengatakan orang sudah enggak peduli, yang penting hisab. Kepikiran antara surga dengan yang lain, yang penting pengen cepat hisab. Tiba-tiba lo ada tuh, iya bisa banget. Iya kenapa ya? Itu tujuh itu. Al-Imamul Adil, ada pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu dapat naungan. Bahkan di dunianya, pemimpin adil itu doanya itu sulit ditolak. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah diabadikan oleh Imam Al-Bukhari. Ya sabar. La tuqalatatun la turaddu da'watuhum. Talatatun, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum. Sulit ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat dikabulkan. Siapa mereka? Yang pertamanya Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bukan cuma dilindungi di hari kiamat, itu seketika doanya dijawab. Jika benar apa yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan, shaima hatta yuftira. Kemudian orang puasa sampai dia buka. Apalagi misalnya pemimpin yang puasa, rakyat sedang puasa itu masya Allah berkah. Yang terakhir da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, yaitu cepat ada perasaan tidak nyaman, terzalimi, arahkan pada yang baik. Jangan berdoa yang buruk. Itu mungkin bagian dari kita supaya Allah mengabulkan doa kita. Minta ya Allah jadikan anak saya penghafal Quran. Ya Allah jadikan anak saya bisa memberikan mahkota di hari kiamat kelak. Ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Ya Allah ampuni dosa dia. Ya Allah maafkan dia. Ya Allah sayangi dia. Itu. Jangan arahkan pada yang buruk. Ya Allah celakakan dia. Ya Allah hancurkan proyek dia. Apa ini kan? Capek sendiri. Capek sendiri. Ya. Nah di antara mereka itu ada hal yang sangat biasa. Rajulan ya tashamgan itahabba fillah. Ijtama'an lillah wa tafarraqa 'alayhi. Ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dia mengingatkan karena Allah. Akhir besok kita ketemuan di masjid ya. Masyaallah. Ayo taklim ya Ustaz Fulan, kita belajar ini. Berpisahnya karena Allah. Eh, jangan lupa yang zaman kita kita amalin sama-sama ya. Itu dia. Dan kawan dia masuk duluan ke surga, dia berkata kepada ya Allah, mohon ya Allah, kami bersama di dunia tolong satukan kami di sini. Temukan dengannya bergantian kemudian ke surga. Bahwa konsep ini inilah bersaudara. Ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, jangan modus juga. Ya. Ukhti kita berjumpa karena Allah ya. Ya kita teruskan hari ini kita spesial. Edisi pertama kita setelah berjumpa pasca Ramadan. Jadi edisi terakhir kali ini seperti saya janjikan tadi malam sampai di Al-Ukhwah adalah kita untuk diskusi dan kali menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Di situ mendalaman dari kajian fikih ikhtilaf yang bisa atau telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu insyaallah. Jadi pada saya beberapa pertanyaan dan mohon izin kadang-kadang kalau belum sempat saya khusus untuk ini. Ya sementara akhir TV sedang di maintenance untuk lagi. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat kita jawab lewat Adi Hidayat Official di channel YouTube. Jadi di situ nanti teman-teman sampaikan, kita bisa jawab dari apa yang teman-teman tanyakan, ya. Yang datang langsung ke Bekasi kita sudah atur waktunya, tinggal antum kontak ke Akhir Center setiap hari Kamis pekan 3 dan 4 itu ada di situ dari jam 10 sampai jam 3. Tapi daftar dulu di situ supaya nanti bisa ditempatkan kapan waktunya dan bagaimana kemudian itu bisa disampaikan di hari yang bertepatan. Baik, kita coba jawab satu-satu. Kalau hari ini juga ada yang ingin menuliskan, silahkan nanti disampaikan ke panitia supaya kita bisa diskusikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wabuk mau jawab dulu. Izin Pak ya. Assalamualaikum Pak Wah. Pak Wah, baik. Aduh, baik. Wah, 2024. Baik. Usahakan Al-Quran hafal. Ya. Begini, saya mau menanyakan tentang seorang istri. Istri siapa sebetulnya ini ya? Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang seorang istri dalam menyusui anaknya. Itu sampai usia 2 tahun pas. Oh, apakah dalam usia 2 tahun pas atau bisa dilebihkan? Atau sebelum 2 tahun juga bisa berhenti menyusuinya. Saya ingin mengetahui beserta dalil lengkapnya. Saya akan menjelaskannya kepada istri saya. Masya Allah, syukran. Ya, Alhamdulillah. Ya, nanti kalau mau gampang, gak usah capek dijelaskan. Mah, lihat nih tayangan Ustadz. Baik, dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Was? Wal walidatu, dan seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya. Ibu disebut walidah. Ayah disebut walid atau maulud lahu, yang baru punya anak. Walidah, perempuan yang baru melahirkan itu, kata Allah, yurdi'na auladahunna, hendaknya dia diberi kesempatan untuk fokus memberikan ASI kepada anaknya. Indah bahasa Qurannya. Ya, di para suami-suami itu ada pesan dari Al-Quran. Ya, ini termasuk untuk saya juga, untuk kita semua. Kalau kemudian ada istri baru lahiran, ya, dalam masa kemudian setelah lahiran itu, maka berikan dia kesempatan dengan nyaman untuk fokus memberikan ASI. Berikan, berikan, berikan, berikan. Berapa lamanya? Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalau dia mampu sempurnakan, berikan sempurna sampai dengan 2 tahun. Silakan, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Haul. Ya, haul itu ketemu hari dengan harinya lagi dalam ukuran 2 tahun. Misal, hari pertama disusui sekarang hari Ahad misalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berhentinya misalnya pas hitungan yang sama 2 tahun. Ya, di hari ini juga misalnya, atau hari sebelumnya ukuran 2 tahun, pas misalnya di tahun yang berbeda, di tanggal yang tidak sama, di bulan misalnya yang berbeda pada tahun yang tidak sama. Misal ukuran 2 tahun dihitung, dihitung, dihitung sampai 2 tahun selesai. Itu kalau setahun disebut haul, kalau 2 tahun disebut dengan haulain. Kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ini sudah diteliti teman-teman sekalian, termasuk dalam konteks medis, konteks klinis, ya secara ilmiah. Ternyata jangankan muslim, non-muslim pun para penelitinya sekarang, itu Masya Allah meneliti kesempurnaan pemberian ASI itu terletak pada masa 2 tahun ketika ibu memberikan ASI kepada anaknya. Silahkan cek di Eropa, di Amerika, dimanapun, itu Masya Allah yang didorong itu ASI. Bahkan sekarang di Amerika, termasuk di Eropa, itu lahir didorong untuk sunat. Bayi lahir sunat, langsung kasih ASI. Ya, kasih ASI sunat. Jadi Masya Allah itu syariat kita itu. Ya, terbukti sebelumnya. Belas abad yang tahu dari mana Rasulullah SAW tentang perkara-perkara ini. Tidak benar, mustahil ada yang seperti ini. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ya, diberikan wahyu pada seseorang yang tidak paham tentang situasi, berada di tempat yang paling tidak ada peradaban, karena ya. Kemudian kalau imas ingin saya kuatkan ibu terutama masuk langsung ingat alhamdulillah. Luar biasa. Kanan sulit, kiri sulit. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189 itu kalimatnya menggunakan athqalat. Ya, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'amallaha rabbahuma. Thaqil, berat. Ya, thaqil tuh kayak ngangkat barbel. Ya, kalau ngangkat barbel kan ngangkatnya di pundak, tapi semua ekspresi itu kan ada. Kaki merasa sakit, wajah tiba-tiba berubah, ya. angkat. Dengan kan kelihatan kalau atlet angkat berat itu. Kayak nahan segala sesuatu ya. Itu tuh seperti itu diisyaratkannya orang sedang mengandung. Dan kalau angkat barbel kan gak lama. Angkat, lempar. Tapi kalau orang mengandung, ibu mengandung, 9 bulan dibawa-bawa. Dan gak bisa dilari, dibawa. Jadi kalau mau marah, kata Al-Quran, coba ingat dulu ibu kamu. Yang berat ngandung kamu. Gak pernah marahin kamu sejak di kandungan. Gara-gara kamu nih saya susah. Gak ada. Gara-gara kamu saya gak bisa tidur. Gak pernah. Sayang-sayang, lus-lus. Ada nanti lahir mudah ya. Jadi anak soleh ya. Baik sama mama ya. Nangis, tahajud lagi. Baca Quran lagi. Kadang-kadang puasa dipaksain juga. Supaya anaknya soleh. Begitu lahir tiba-tiba melihat anak bisa membentak ibunya. Anda siapa? Dimikir dulu. Kalau mau marah pada ibu, mikir dulu. Ibu tuh gak pernah marah saat mengandung Anda 9 bulan. Setelah mikir itu mau marah lagi. Mikir lagi kata Allah. 2 tahun kamu diberikan ASI. Kadang-kadang bangun malam. Kadang-kadang gak bisa tidur. Saya lihat istri saya sendiri tuh kalau mau berikan ASI. Kadang kurang tidurnya. Kadang malam-malam. Kadang lelah. Kadang ngantuk. Kadang capek. Kadang anaknya bangun malam hari jam 12. Ngasih kode. Bangun. Ya, kasih ASI lagi. Ya udah tidur lagi, jam 1 dibangunin lagi, jam 2 bangun hampir tiap jam. Dan tiba-tiba kemudian Anda tumbuh setelah dirawat, keringat ayah, kasih sayang ibu, tangisan ibu, darah, keringat air mata. Anda bisa bekerja sukses. Mohon maaf, di Quran surah 46 ayat 15, mungkin sukses Anda itu bukan karena kerja keras Anda, karena doa ibu waktu ibu tahajud malam hari. Waktu bapak bekerja, ya Allah jangan sampai anak saya seperti ayah saya ya Allah. Berikan dia kedudukan yang baik ya Allah. Berikan makanan lebih baik daripada saya, ya Allah. Tempatkan derajatnya lebih tinggi, ya Allah. Jangan sampai makan singkong lagi seperti saya, ya Allah. Jangan sampai tidur di depan lagi, ya Allah. Berikan kemuliaan kepadanya, ya Allah. Berikan. Makanya langsung dibimbing. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Walidayanya ikut. Ya Allah, kalau saya sukses sekarang, mohon berikan saya kesempatan bersyukur atas nikmat sukses ini. Ya Allah, juga berikan kepada orang tua saya. Mungkin orang tua saya yang berperan atas kesuksesan saya sekarang. Bukankah yang bolak-balik Sayyidah Hajar yang dapat air Ismail? Itu kalau ibu gak bolak-balik sofa marwah, anak itu gak akan dapat zam-zam. Karena ketika anaknya kehausan, disimpan di bawah, kaki bergerak. Anak haus itu kan bergerak. Tangan kaki bergerak. Nendang-nendang air gak keluar. Ibu bolak-balik dari sofa, yakin dengan Allah nih. Sofa disaring. Sofa itu dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor muncul yang baik. Jadi ketika naik ke atas bukit itu, beliau menghilangkan, menyaring segala yang kotor-kotor. Ada yang positif aja dengan Allah. Allah pasti gak akan sia-siakan. Allah pasti berikan rezeki untuk anak ini. Allah pasti muliakan kami. Gak mungkin ditempatkan di sini kalau gak diberikan rezekinya. Ibu Anda kadang berjuang begitu. Mustahil Allah titipkan anak kepada saya kalau gak diberikan sama Allah. Anak saya ya Allah. Anda enak-enak kuliah. Anda enak-enak kerja misalnya. Ibu Anda tuh pikirkan. Bolak-balik ke marwah. Harapan yang tinggi. Kadang ngelihat ada peluang dikejar. Sampai sana gak ada. Kadang-kadang ngutang, pinjam uang ke koperasi kemana. Demi Anda. Tiba kemudian bolak-balik, sampai puncaknya ketujuh itu tiba di marwah. Nyampe ke aras itu ikhtiarnya. Nyampe, menggoncang aras. Datang malaikat, kepakkan sayapnya. Ismailnya menendang. Tapi malaikat yang turun dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarkan airnya. Begitu keluar, datang ibunya. Ibu pun masih mikirin untuk anak, gak ngambil untuk sendirinya. Zam, zam, zam, zam. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Bukan ijma. Kalau ijma cuma kumpul, boleh berhenti. Terus terkumpul, jangan merasa itu peran Anda. Boleh jadi itu peran ibu yang selama ini besar untuk Anda. Jadi mikir dulu kalau mau marah sama orang tua. Dan ibu pun kalau memberikan ASI, ikhlas bu. Supaya anak itu punya rasa nanti pada orang tuanya di kemudian hari. Ikhlas. Lakukan ibadah karena Allah. Saya kasih rahasia ya. Di antara kita saja nih. Usahakan, kalau memang ada situasi seperti itu saat diberikan itu, niatkan ibadah, sertakan dengan bacaan Al-Quran. Baca. Bisa bapaknya yang baca, atau sambil kasih ASI ibunya baca-baca, atau kalau sedang lelah, buka murattal. Sudah ada penelitian, sejak dalam kandungan, bahkan sejak ASI diberi, bacakan Al-Quran itu mempercepat dihafal. Sekarang saya sampaikan program pada ibu-ibu yang baru memiliki anak, ya, baru lahiran, itu ada tips supaya cepat anaknya jadi ahli Quran. Jadi di bulan-bulan pertama sampai 30 bulan, itu kalau dia sanggup bacakan, kalau tak sanggup, putar murattal. Bisa ada speaker aktif, murattal. Setiap bulan, bacakan satu juz dari murattal itu. Tapi jangan diputar-putar, jangan diacak ayatnya, suratnya. Satu juz saja dulu. Misal, boleh juz satu dulu misalnya. Ya, selama sebulan full. Nanti bulan berikutnya juz 2. Bulan berikutnya juz 3. Sampai 30 bulan sudah 30 juz. Ingat, saat 30 bulan itu anak sudah usia 2 tahun setengah. 30 bulan kan 2 tahun setengah. 24 bulan itu 2 tahun. Tambah 6 bulan, 2 tahun setengah. Ke 2 tahun setengah, dia sudah mendengar Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan kekuatan terhebat dari seorang bayi ada dalam pendengarannya. Sebab saat dia mendengar, itu dia belajar. Makanya bayi itu gak pernah ada sekolah bayi untuk bicara. Silakan cek, tiba-tiba bisa bicara aja 2 tahun setengah. Papa, papa, papa. Dan hebatnya gak ketukar. Gak ada anak pehengki manggil saya papa. Papa, wah, kaget istri saya. Tidak. Jadi dia bisa membedakannya, dia bisa mendengar kosakatanya kumpul semua. Tahu dari mana? Karena paling dahsyat dari seorang bayi adalah pendengarannya. Matanya terlambat, lahir itu belum bisa lihat. Dia belum bisa bedakan. Nanti berapa pekan-pekan baru kelihatan sedikit-sedikit. Tapi pendengaran tajam, tajam sekali. Makanya ada bayi tertidur, ada bunyi plastik sedikit saja bisa bangun dia gerak. Karena di situ pusat informasinya. Kasih Quran, Quran, Quran. Demi Allah saya katakan, bisa terjadi ketika hari pertama dia baca, dan hari pertama dia bicara, ketika bisa bicara, yang keluar Quran di lisannya. Anak ini hanya butuh 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Qurannya secara sempurna. 3 tahun, jadilah dia seorang penghafal Quran. Yang sudah hafal 2 juz dalam 3 tahun. Putar, putar, putar, putar, putar. Nah ini terkait dengan pemberian ASI, terkait dengan korelasinya, juga sempurnakan kita di situ. Ada kitab, alhamdulillah, nama kitabnya Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Ini kitab bagus sekali. Tafsir ilmi. Jadi tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran sesuai dengan keterangan riwayat tersambung pada Nabi. Plus dengan tambahan teori-teori pengetahuan kontemporer pada saat itu. Jadi kalau bicara tentang ayat mata, digambarkan kemudian bagian mata itu. Pupilnya di mana, retinanya apa, gambar dilihatkan terus. Sampai apa korelasi mata dengan jiwa. Ya, contoh begini misalnya ya. Nanti itu kemudian sebelumnya didalami lagi oleh seorang bernama Ibnu Sina nanti. Ya, contoh begini misalnya. Kalau mata kan di kajian medis itu hanya melihat sesuatu dengan jelas kan? Saya pernah bertanya pada seorang dokter, apa cirinya mata orang sehat? Ustadz gak pakai alat bantu, pandangannya jelas, bisa bedakan objek itu dengan baik, pantulan objeknya sempurna dari sisi optik. Oh, bagus tuh dok. Saya sering lihat yang seperti itu. Di masjid juga banyak. Cuman keluar dari masjid. Nah itu tuh, itu diberikan gambaran bagaimana ciri mata yang sehat, bagaimana telinga yang sehat. Walaupun mendengar jelas, tapi kadang-kadang gak ada respon. Kan ada orang mendengar jelas sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jelas kedengaran. Tapi gak bisa respon. Jelas banget kok, ini tuh rumah dia nih di sini kawan. Nih, ya, rumah dia. Ini masjid cuma 5 meter. Dan dahsyatnya, sepikir masjid ke kamar dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran. Cuman gak nyampe. Gak ada respon. Tapi yang berkilo-kilometer, yang berjam-jam ke GBK, konser musik, nyampe. Sebelum konsernya tiba, tiketnya habis. Ke masjid gratis, gak pakai tiket. Datang gratis. Ada sarapan paginya. Masya Allah. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, kadang ngapus sendiri. Ya, direkam juga gratis. Gak nyampe. As-salatu khairum minan naum, bisa berubah tuh di otaknya. An-naumu khairum minas salah. Itu di Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Nah itu bagus. Nah ada kisah terkait dengan ASI ini. Jadi di bagian terakhir, itu ada semacam hal yang menarik lah. Bukan kuis, tapi kisahnya tadi masa lalu, kaitan dengan hal-hal ilmiah. Jadi ada seorang sahabat yang ahli matematika, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ada satu orang laki-laki, suami mengadu pada sahabat Ali bin Abi Thalib saat jadi khalifah. Ya khalifah, ya amiral mu'minin, istri saya selingkuh berzina. Diadukan. Kata istri, saya gak berzina. Berzina kamu. Wah ribut di depan khalifah. Berzina tidak, berzina tidak. Zina tidak, zina tidak. Baik, apa sebabnya? Kata si suami, dia itu nikah dengan saya. Mengandung baru 6 bulan, sudah lahiran. 6 bulan lahiran. Ini gak normal katanya. Baik. Tanya istrinya. Apakah benar kamu berzina? Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Kecuali suami saya setelah akad berlangsung. Baik. Apa yang terjadi? Ali tersenyum kemudian mengatakan. Ini benar. Ah, kok benar? Gak bisa tuh. Benar. Baik. Apa jawabannya? Tidakkah engkau melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Lalu dibacakanlah Al-Quran surah ke-31 ayat ke-14. Kemudian dikombinasikan dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Di dalam Quran surah ke-31 ayat ke-14 disebutkan, teman-teman, mengandung, menyusui itu, pas persis menyusuinya itu 2 tahun sempurna. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan seorang anak itu dikandung baru dilahirkan, diberikan ASI dan dipisah, disapih dalam pemberian ASI itu dalam usia 2 tahun. Sedangkan di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan mengandung dan menyusui itu 30 syahra, 30 bulan. Saya tanya pada Anda, mengandung, menyusui, 30 bulan. Menyusui saja sempurna 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan, kata Ali. Menyusui itu menyapih 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Mengandung plus menyusui 30 bulan. Bukankah 30 kurangnya 24, 6 bulan? Itu yang disebut kandungan prematur, kata Ali. Masya Allah. Jadi disebutkan dalam Quran juga. Ada kandungan prematur. Kalau lahir nih, bayi prematur lahir. Normalnya biasanya standar 9 bulan 10 hari. Lahir di bawah itu dengan batas minimalnya ada. Itu yang disebut kandungan prematur. Saya mau katakan kepada Anda. Kalau orang mengkaji nilai-nilai sesuatu kehidupan dari sisi Al-Quran. Maka bukan sekedar hikmah dia dapatkan. Kecerdasan bisa Allah tambahkan. Itu yang dimaksud di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepadamu tambahan-tambahan pengetahuan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ayo silakan jelaskan lagi pada istrinya tuh. Saya cari ke belakang, cari salam yang enggak ada gitu kan. Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunah Rasul. Paham enggak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya, kemana itu ya? Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja. Alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang perhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dari dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin mu'ayyanah. Dan tidak tersebut dalam sunnah itu, terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Misal di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya, atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuman dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya punten, punten, punten. Saf pertama nih, saf pertama bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Pengen dicatat depan, unta. Ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuk catat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk balas. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa bita'atika am ma'siyatik. Tiga hal yang diminta. Pasca Jumat, minta. Sunnah, minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal di-Mu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak Engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Tetap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik. Pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, yang ditetap status istri orang. Punya media sosial, yang ditetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantar ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah. Jadi Anda gak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal. Anda gak akan bersentuhan dengan yang haram. Di ke kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih. Mau bagi yang haram. Ulah kasih eta, eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia. Dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Ah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Tolak duluan, jadi belum nyampe ke kita dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya, gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah. Tahan, tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman. Setiap pekan Anda dalam keadaan aman. rezeki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghni nabi fullika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil dia. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, baru yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berapa Anda? Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda. Mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi masjid, sendalnya dipakai. Berangkat, 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid yang gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Dia bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, udah dijahit, beres semua, pakai. Pakaian pertama undangan, dihisab kemudian di hari kiamat. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Undangan ya Allah. Saya ngundang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci, poin-poinnya. Ya, kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu, dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selain. Jaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, gak apa-apa mandi, sempurna. Seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya, gak ada hadis spesifik. Gak ada hadis spesifik, ya. Jadi boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunnah, ayo malam Jumat, ya. Soalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfian. Gak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, tuh kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja. Ya, ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, tuh kan? Paham ya? Halo? Baik. Ini kayaknya hampir sama ini pertanyaannya. Kertasnya mirip, kalau disambung potongannya sama. Ya. Iya benar. Karena sama-sama enggak ada salam nih. Usahakan pakai salam ya. Pakai salam, minimal saya bacakan, Anda dapat pahala. Dan kita jawab dapat pahala lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling singkat misalnya, salam. Paling singkat misalnya salam. Itu singkatan, kata salam itu singkatan dari assalamualaikum. Tahu dari mana Ustaz? Tahu dari Al-Quran. Surah keberapa Ustaz? Surah 51. Ayat keberapa Ustaz? Ayat 24 sampai 30. Di mana Ustaz? Di Adz-Dzariyat, paling kanan, sebelah bawah di mushafnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Yadakhalu alaihi faqalu salam. Qala salam. Qawmum munkarun. Apakah engkau pernah dengar baca kisah tentang tamu-tamu yang datang berkunjung ke Nabi Ibrahim di malam hari? Saya sarankan Bu ya, Bapak, teman-teman, kalau yang punya anak-anak misalnya atau suami istri, kalau ingin baca kisah di malam hari, coba keluarkan kisah-kisah di Al-Quran, indah dan nyata.

Pagi berdua sama istri, ya. Sayang, kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah. Masya Allah diminum. Kok pahit ya? Enak aja gitu. Nyaman, nikmat. Dia udah lama nunggu-nunggu begitu lahir. Ya, indah. Masya Allah. Ya, dilihat-lihat, sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya. Dan didoakan. Nah, kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi, tidak seperti itu. Kondisinya di luar normal. Tulba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat. Dikecualikan dari yang biasa. Kecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil. Karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak-hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya. Ya, dengan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami, istri, sudah berumah tangga. Ya, tuba falopi diangkat. Gak mungkin secara medis kandung misalnya. Udah gak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan. Tumbuh, tumbuh, tumbuh, lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada. Tapi untuk keluar gak mungkin, ada yang terhalang. Ya, gak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, gak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya gak ada, terhambat dia. Susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir. Sah. Boleh. Dengan catatan, sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah. Ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk. Misalnya, itu gak boleh. Gak boleh. Disatukan, suntikan ke rahim misalnya. Gak bisa, gak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan, kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Saya ya, saya ingin berikan yang pertama namanya si Luca, kedua si Lucu, saya kan? Nah, itu biasanya agak susah. Makan? Ya. Lucu. Ya. Tentang wanita, saya kira jelas yang tadi ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi, parfumnya jenis yang lainnya. Selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diboleh? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham. Syukran. Baik. Baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemaham. Wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain, supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki. Oleh orang lain. Supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki. Ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, narik perhatian. Ciki-ciki-ciki-ciki-ciki-ciki-ciki. Ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang. Misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah aja kan. Main kelihatan. Telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Ya, jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat. Bu, punten jahiliyah. Itu telat, telat. Sayang, ah jangan bersaing dengan jahiliyah, gak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, gak akan menang. Jahiliyah itu luar biasa, kalau maksiat gak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, tobat, berubah jadi pengamal soleh. Dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa. Abnormal lah gitu ya. Wah, tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna. Luar biasa, tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum-parfum yang ketika dikenakan, Pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang enggak akan gagal fokus, ya. Orang enggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, enggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf. Jarang. Yang ketika melihat misalnya, tangan bisa tergores misalnya kan, sama pisau, jarang. Ya, enggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepelesetin, enggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah salehah dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu, mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Ah, bayangkan wafat saat itu, wafat. Ustaz, supaya nanti saat ceramah pun bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah, ya. Termasuk sekarang tabaruj itu bukan pakai parfum, pakai status. Ceklik. Dan ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarut gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan, gak keluar pun. Gak keluar. Dulu kan bahasa Qurannya kalian keluar untuk pamer. Sekarang gak keluar, bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto. Ceklik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Ada faedahnya. Tabarruj enggak keluar sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Assalamualaikum wabarakatuh. Izin. Ya silakan. Izin bertanya. Jadi kalau baca sesuatu sempurna kan apalagi Al-Qur'an. Baca ini saja kalau enggak sempurna salah paham. Baca Qur'an setengah, dalilnya setengah. Surganya setengah itu pun kalau masuk. Jangan dipotong-potong. Nah, ini banyak orang liberal sekarang hobi motong-motong ayat, motong-motong hadis. Jangan diikuti yang seperti itu, bahaya. Kita doakan supaya tobat. Dan jangan dicela juga. Jangan biasakan mencela, biasakan kita mendoakan. Kalau ingin cela, jangan cela orang, cela perbuatannya. Ya, cela perbuat. Jahat-jahatnya orang di Quran, itu selalu disebutkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata anonimnya atau inisialnya. Ya, mau Firaun? Mas? Luar biasa. Kena Anda mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ya, sampai bisa kenal Firaun. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Firaun tuh semoga Allah mulia ya. Dua orang itu masyaallah. Maafkan saya. Kenal Firaun. Firaun itu sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, enggak pernah disebut namanya. Inisialnya, gelarnya. Firaun tuh dari kata Farao, raja Mesir. Gelarnya yang disebutkan. Abu Lahab bukan gelarnya. Bukan gelarnya. Maaf, bukan namanya. Sebutannya aja, gelar. Inisial. Kenapa? Karena dikhawatirkannya nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi jangan menjadikan nama ini menjadi aib di kemudian hari sampai tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dicela orangnya, cela perbuatannya dan doakan orang itu untuk bertobat. Di Firaun, makanya sekarang pun di dunia kita sekarang, silakan tanya misalnya pada Pak Polisi, pada yang lain, itu pasti ketika dicela, itu perbuatan. Dan nama itu inisial. Inisial selalu. Ya, tersangka AS. Tuh. Tersangka UF. Ya, inisial selalu. Dan Anda pun kalau ingin membuat inisial, orang-orang yang baik-baik misalnya, bikin inisial yang baik-baik. Kalau disingkat gak bagus, gak usah disingkat. Kalau bagus silakan. Ustaz Abdul Somad, UAS. Bagus. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN. Bagus. Ustaz Adi Hidayat, UAHA. Boleh? Ya. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-kuya. Gak bisa. Cari yang baik-baik lah. Cari yang baik-baik. Aduh, kenapa pagi ini? Nah, itu kan udah dipraktekan dalam kehidupan. Itu normal. Nah, jadi jangan biasakan celah orang. Kita doakan. Sujud, minta ya Allah beri dia hidayah. Oh, diapalin, Pak. Doakan, minta ya Allah, dia teman saya, ya Allah dia tetangga saya, ya Allah dia saudara saya sebangsa setanah air. Boleh minta. Bangunlah malam. Kami di malam Jumat itu kalau di Bekasi, kita waktu baik, hari baik itu, kalau mau mulai pengajian, kita selalu berdoa supaya ada yang dapat hidayah. Ya Allah dia saudara saya. Kadang kita gak kenal kan, ya Allah dia saudara sebangsa setanah air, ya Allah. Dia saudara dengan kami di dunia, jangan pisahkan saat di akhirat minta. Kan selalu ada yang masuk Islam. Dia masuk Islam.

Sampai kemudian beliau berpisah dengan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu haru, masuk ke mihrabnya, hamparkan sajadah berdoa kepada Allah. Ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang punya sifat menatap dengan tajam, yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Engkau yang maha mampu, ya Allah, tidak ada batas bagimu. Ketika berdoa, berdoa, berdoa, lelah, capek, tertidur dari air mata, mimpi Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Katakan kepadanya, anakmu akan melihat lagi. Jadi begitu ibunya berkata, ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, Al-Bukhari sedang mengulang hafalan ayat Qur'annya. Sedang mengulang surat Qafi. Sampai di surah itu, di ayat ke-22. Mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, kashafna anka ghita'aka, wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, ada penghalangnya. Maka mulai sekarang kami akan bukakan. Sejak saat ini, pandanganmu kembali dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat akhirat tentang kondisi orang-orang yang di akhirat, tadinya di dunia buta dibukakan di akhirat. Tapi itu diturunkan kemuliaannya di dunia Imam Al-Bukhari. Yang takwanya, orang tuanya dekat dengan Allah. Diberikan oleh Allah itu kemuliaan. Tiba-tiba dibuka bisa melihat kembali. Kaget dari ibunya. Ummi, ummi laqad ra'ait. Mama, saya bisa lihat lagi. Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun. Jadi peluk anaknya. Rubbama ra'aita biqalbi hati. Kata Al-Bukhari, la bal bi'aini. Saya lihat dengan mata, ma. Mama pakai baju ini. Di hadapan kita ada benda-benda begini. Berpelukan duanya. Berpelukan, masya Allah, ingat bapaknya lagi. Setelah itu belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 12 tahun. Sebagian ditulis kemudian di Masjid Al-Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabi. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat, sholat, berhujah di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Selesailah Sahih Al-Bukhari, itu di antara kisahnya. Dan semuanya akan gampang ketika dekat dengan Allah. Jangankan Al-Quran, hadis pun akan diberikan. Dengan izin Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan anda di surga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ya. Karena itu beramal, siapkan bekalnya. Dan semoga dengan bekal itu dicipta untuk mendapatkan apa yang kemudian diharapkan. Saya kira sementara itu yang saya bisa sampaikan. Oh ini mungkin yang hadir saat ini. Saya bacakan satu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan organisasi pemuda Islam? Kembangkan. Sudah, itu cara terbaiknya. Kembangkan. Kembangkan. Ya banyak caranya sesuai dengan masanya. Yang pertama, tarbiyah dulu supaya punya visi yang sama. Duduk dulu, dudukan dulu. Apa visinya nih? Kalau cuma untuk dunia saja, bubar. Udah banyak pemuda sekarang. Lihat banyak, berapa banyak kemudian kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Rata-rata pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Karena apa? Orientasinya tidak sama. Kalau ingin kokoh, maka ambil Quran surah ketiga, ayat 103 sampai 104. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ayo bersatu karena ketentuan tali Allah. Visinya lillah. Lillah, itu dulu. Itu dulu sama-sama. Kalau sudah lillah, sudah beres semua, masuk ayat 104. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kumpul cari orang-orang yang senafas. Satu visi. Untuk menegakkan yang ma'ruf. Ngajak yang baik-baik, bikin program. Program kebaikan, ngajak orang pada yang baik-baik. Dilihat apa misalnya. Kamu apa, kamu di kampus mana? Yuk kita nyatu yuk, jangan satu kampus itu semua, tidak, kenalan dengan yang lain. ITB, kenalan dengan misalnya UNPAS, misalnya kan, kenalan lagi dengan Universitas Telkom, kenalan lagi dengan UNPAD, kenalan dengan yang lain, nyatu di situ, kumpul, bikin acara bareng-bareng. Di kampus kita bikin yuk sesuatu yang baik misalnya, ayo kita bikin. Apa diantaranya? Gerakan mengaji bersama, gerakan menghafal Quran bersama, bikin aplikasi bersama, sebarkan. Visinya nyambung, sama-sama. Terus gerakan jujur dalam belajar, gerakan semangat belajar. Bikin gerakan belajar dengan baik, kajian, kajian, lintas kampus, duduk sama-sama, turunkan ayatnya, bahas pelajarannya, kumpul sama-sama, ini jurusan fisika, kumpul, keluarkan ayat-ayat fisika, jurusan kedokteran, kumpul, keluarkan ayat-ayat kedokteran, bikin kajian, gitu caranya. Setelah itu jadi dokter, dokter yang baik, ke depan, ma'ruf praktekkan, khair ngajak, ma'ruf praktek, sudah lulus, sudah praktek, kerjakan dengan baik, bareng-bareng. Teman-teman ada yang di polisi, masuk akmil, masuk di taruna, silakan bareng-bareng, divisi yang baik. Jadi tentara yang baik, jadi polisi yang baik. Tegakkan, bela bangsa, bela negara. Lakukan lillah karena Allah, supaya ridha. Wafatnya sebagai prajurit, wafat sebagai anggota yang baik, dan wafat di hadapan Allah sebagai syahid. Kan kerjakan karena Allah, lillah, balik hadap Allah. Jadi saksi bangga, bukan cuma dunia, bangga di akhirat. Begitu dihisab pakai seragam, seragamnya bicara, ya Allah, dia menegakkan nilai-nilai kemuliaan di bumi, dilakukan karenamu, bangga. Sama dengan dihisab, dihisab nih, pakaian dihisab semua, dihisab kita semua nih. Ya, karena itu ayo kompak, kompak, kompak. Negara kita butuh anak-anak muda sekarang yang baik untuk mengembangkan ke depan. Negara kita butuh orang baik yang pintar-pintar sudah banyak. Ya, jadi ahli yang baik, ahli ekonomi yang baik, insinyur yang baik. Ayo bangun bangsa kita, cintai bangsa kita. Saya mencintai bangsa ini sepenuh hati saya, sepenuh jiwa saya ini. Ya, sampai kemudian kita didik anak-anak itu belajar sekolah keluar supaya balik pulang jadi ulama-ulama. Ajarkan kemudian anak-anak, ajarkan orang tua, ajarkan masyarakat di kampung Bali, karena negeri kita ini saham terbesarnya dari ulama. Bahkan dimasukkan kalimat Allah di undang. Jaga itu, karena kemudian kita akan dihisab dengan keadaan kita. Minimal kita bisa memberikan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Saya ustaz, saya memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dengan mengajar yang baik-baik. Antum misalnya bekerja, bekerja yang jujur, bangun bangsa. Antum tugas-tugas dengan baik. Jangan khianati bangsa, jangan korupsi, jangan kemudian saling menghancurkan. Ya, jangan mengambil aset-aset negara, jangan merampok negara, jangan menjatuhkan bangsa, karena nanti yang mengisi anak cucu kita juga di masa depan. Jangan tinggalkan beban untuk mereka. Jelas insyaAllah, saya kira saya objektif menyampaikan ini, ayo kita semua bangunlah yang terbaik. Ya, bersatu dalam kebaikan, mudah-mudahan dengan itu Allah ridha dengan kita semua insyaAllah. Ya. Wah Ustaz, karena ada polisi nih, bisa menyampaikan, tidak, saya enggak peduli, saya enggak peduli. Ya, yang saya pedulikan hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bersahabat dengan siapapun, mau polisi, mau tentara, saya sampaikan, doa ya Allah, jadikan polisi-polisi yang baik, ridhoi mereka, jadikan tentara-tentara yang baik, satukan mereka, jangan sampai negara pecah karena perpecahan dengan semuanya, rakyatnya, dan ya Allah, jadikan kami negeri yang makmur. Kita rindu akan kemakmuran kita itu jaya di masa lalu. Harus kembali kita. Masa mau seperti ini, mau sampai kapan? Capek kita, berselisih terus setiap hari. Ayo bangun bangsa, tunjukkan. Tunjukkan pada Amerika, hebat di Indonesia. Apa yang enggak ada di Indonesia? Burung beonya aja bisa bicara. Beo kita bisa bahasa Inggris. Ajarin tuh ketemu dia. Hey, how are you? How are you? Bisa. Apa yang enggak ada di Indonesia? Silakan lihat. Ada semuanya. Ya. Lempar dahan, lempar tangkai, jadi tanaman. Ya. Batu dan tanah jadi tanaman, bayangkan. Ada semuanya. Ya. Ada apa yang enggak ada di Indonesia? Bahasa, ada semua. Suku, banyak. Ya. Di negeri ini belum tentu ada. Di Sunda aja sukunya ada berapa? Lihat ya. Banyak tuh. Di Sumatera ada suku. Macam-macam, banyak. Pokoknya di Indonesia itu luar biasa lah. Orang Indonesia itu ya, anugerahnya tinggi. Belajar bahasa apa aja, itu bisa mirip orangnya. Dengan penuturnya. Silahkan cek. Bahasa Inggris, kayak orang Inggris. Hi John, where have you been? Wah, orang Indonesia. John, anda bayangkan. Ya, bisa kayak orang Inggris. Ketemu orang Arab, bisa bahasa Arab. Assalamualaikum Hasan, kayak Fihadek. Kayak orang Arab. Bahasa lokalnya, kayak orang lokal lagi. Bupati Damang. Kumatuh. Mirip semua. Bahasa Jepang kayak orang Jepang. Toshiba, Tunisia no, Adidas. Ya. Malaysia, kayak orang Malaysia. Ya. Betul-betul. Ya, bahasa Filipin Tagalog kayak orang Filipin. Ya. Kumasta ka, Mabuti. Ya. Prancis kayak orang Prancis. Kumasta apa? Sobe. Ada. Mau bahasa apa aja gampang orang Indonesia. Kepintaran jangan ditanya. Duduk paling belakang, kadang tidur, gak pernah nanya. Ujian belajar cuma semalam, nilai IPK 4. Negara mana yang bisa nandingin Indonesia? Oh. Luar biasa, gak ada. Lengkap semua sumber daya alam, coba lihat dari Papua sampai dengan ke Aceh, atau di Bali. Kita punya emas banyak bisa nyumbang menjadi pesawat, saudara kita di Aceh. Makmur, sampai Papua tuh belum selesai gunung, ada satu lagi yang lain lagi. Ya kalau kita manfaatkan, sumber daya manusianya ada, sumber daya alamnya bagus. Teman-teman Anda ke Cina ngebor batu bara, sampai berapa ratus meter ke dalam, berapa kilo, belum ketemu. Datang Kalimantan, datang ke Sumatera, baru lihat, udah berkilauan tuh. Ayat-ayat Quran tuh nampak di situ. Dadun bidun, kelihatan. Sudun, yang hitamnya, yang gemerlapnya, nampak kelihatan dari jauh, kayak ngedadain, batu bara sini. Iya, emas, gunungnya sudah ada, Gunung Kencana, tuh gunung emas, apa yang kurang? Betapa banyak emas. Sampai kebawa ke Jawa, gitu. Mas Asep, mas ini, mas itu, mas, banyak. Itu saking banyaknya sumber daya alam, kebawa sampai ke manusianya. Saking banyaknya, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang Allah kemudian kita akan dustakan, hai orang Indonesia. Ya, itu kita butuh itulah, ya semangat dah. Semangat biar untuk membangun dan niatkan karena Allah itu bedanya. Niatkan karena Allah supaya dinilai sebagai ibadah. Paham insyaAllah? Jelas ya? Baik, jadi saya kira itu yang disampaikan. Pertama saya umumkan, ini ada Pak Wabub, program dimanapun kepala daerah yang baik-baik. Anda saya kira dari daerah yang berbeda-beda, selama ada yang baik, support. Subuh berjamaah, support. Tapi kalau ada yang tidak baik, ingatkan berjamaah. Karena mereka itu wakil kita, wakil rakyat, kita pemimpinnya, mereka wakil kita. Jangan biarkan wakil kita semena-mena, karena mewakili kita, ingatkan dengan baik. Doa dulu malamnya, kalau ada yang salah diingatkan. Pak, punten, bilih hisabna, ya agak berat, agak abot, Pak. Maaf kalau nanti takut hisabnya berat, Pak. Ya, enggak ada lagi ajudan. Bapak mau menghadapi ajudan siapa? Pak, itu ya. Ketemu dengan malaikat maut aja ada ajudan. Ya, tolong Pak, ingat-ingat. Itu dulu disampaikan oleh ulama kita. Datang ya Tolha, siapapun, dan seterusnya. Itu datang tuh seperti itu. Kalau kepada apa namanya, kira itu yang pertama kita support. Kalau ada yang kurang kita ingatkan dengan baik. Yang kedua teman-teman sekalian, ini pentingnya disampaikan. Insya Allah, nanti ada tamu pekan depan dari Sudan. Ini ada perwakilan parlemen Sudan juga. Ada yang dia juga di bawahnya semua kampus di Sudan itu di bawah beliau. Munazzamatul Wafidin Al-Itlab. Ya. Nah itu akan datang ke sini. Dan insya Allah kami telah seleksi se-Indonesia ada 25 orang. Yang akan kita berangkatkan khusus diberikan kami seleksi itu akan berangkat ya. Kemudian memberikan datang dengan spesial lagi ada 15 nanti khusus untuk penghafal Quran. Jadi dimuliakan penghafal Quran ini ya, khusus nanti akan dikirim ke sana Jamiatul Quran dan kita pun akan kerjasama ya, kerjasama bikin MOU dan mereka berminat juga bikin untuk kampus Quran di Indonesia. Pak Wabub tuh kalau ada lahan di Bandung Barat misalnya mau silakan nanti saya bisa pertemukan bikin kampus, mereka siap tuh gurunya apanya. Di Al-Azhar juga alhamdulillah sudah kita komunikasi, mereka juga siap kalau ingin bekerja sama. Alhamdulillah 10 dai kita akan dikirim bulan September. Saya sudah seleksi ada 700 orang, diseleksi 10 orang akan belajar sandwich class ya. Jadi 2 bulan balik lagi ke Indonesia. Hari ini perkenalan tahun ini. Tahun depan kami dikasih kurang lebih 50 sampai 70. Nanti kita seleksi kirim balik jadi dai yang baik. Insyaallah. Nah, ini berita baiknya itu. Jadi nanti kalau ada seleksi lagi, mudah-mudahan sebagian antum misalnya sudah hafal 30 juz, boleh nanti itu. Kemudian yang kedua, saya akan membuka pekan depan juga untuk program PKU, program pengkaderan kader ulama, program kader ulama ya, pendidikan kader ulama itu nanti belajar dengan saya selama setahun dengan saya. Setelah itu nanti syekh-syekh atau kampus-kampus sesuai dengan bakatnya. Itu hanya 20 orang saya terima saja. Ini angkatan ketiga. Nanti tinggalnya di Bekasi di kediaman kami. Kami yang tanggung selama tinggal dengan belajar keluar, kami yang tanggung semua akomodasinya. Di situ nanti belajar cuma 20 orang saja. Jadi kalau ada yang masuk kualifikasinya, boleh Anda mendaftarkan, nanti kami seleksi dan insyaallah masuk angkatan yang ketiga. Ya, kemudian yang terakhir bulan depan akan dimulai karantina penghafal Quran metode At-Taisir 10 hari 30 juz. Ya, bermula dari Bekasi. Kalau yang sedatar tinggal lihat waktunya, Anda kapan ke akhir center aja dicek. Anda masuknya di bulan apa? Nanti ada yang Agustus selesai, masuk September ganti. September selesai, masuk kemudian Oktober ganti. Digantian selama sebulan. Berita baiknya kita juga akan launching di Lampung, di Sulawesi dan di Bandung, Jawa Baratnya. Jadi mungkin enggak usah jauh-jauh ke sana, ada tempat sekarang kita di sini insyaallah. Ya, kami tidak mengambil apapun. Ngajar enggak boleh, saya haramkan untuk mengambil. Haramkan di sini saya larang maksudnya, ya. Saya larang trainers-trainers kami dan semuanya untuk mengambil sedikit pun rupiah untuk Al-Qur'an. Niatkan lillah, enggak ada transaksi dengan Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa kita cetak, kita sendiri rezeki ada, kita cetak. Makanya mungkin antum beli paket itu, kalaupun harus beli mungkin itu untuk gantilah cetak buku atau yang lain gitu kan. Itu enggak ada misalnya sampai harga tinggi 100.000 3 musab buku 2 apa sih, kalau untuk beli di luar mungkin tinggi sekali gitu kan, itu pun enggak ada. Kita musabnya itu gratis sebetulnya, tak kemudian ada wakaf cetak bagikan dan sebagainya. Kalau bisa digratiskan tergratiskan semua, tapi kalaupun ada infak itu untuk cetak atau untuk yang lain-lain gitu ya. Jadi itu kesana saja. Tapi kalau ada yang minta untuk yang ngajar di At-Taisir jangan dikasih, karena status utama yang kita berikan adalah jangan minta kepada peserta, kecuali yang jadi kebutuhan peserta, misalnya makannya, laundrynya, macam-macam, silahkan, itu pun dihitung, dikembalikan lagi. Kira itu yang saya sampaikan, semoga Allah meridhai kita semua, dan mudah-mudahan kita wafat dengan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka ya Allah hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Allah hamdan syakirin kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Yal ghafirul ghafar wal ghafur rahim. La tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu jika satu pun di antara kami hamba-Mu yang pernah berdosa hadir di tempat ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajta, jika ada yang datang ke tempat ini membawa gelisahan dalam hatinya, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau saja. Allahumma wala dainan illa qadaita, ya Allah, jika ada di antara kami yang terlilit oleh utang piutang dalam hidupnya, apakah itu riba atau yang lainnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya dan berikan keberkahan dalam hidup. Allahumma wala asiran illa yassarta, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, entah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya, kami mohon ya Allah segenap amalan keikhlasannya angkat, mudahkan dan hilang ya Allah segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat. Dan Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wa wafiqna bima ta'alam lina'mala bihi ya rahmar rahimin. Ya Allah, kami mohon ajarkan kami segala ilmu yang baik dan beri kami balkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran wa ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Qur'an. Jadikan Al-Quran sahabat kami di dunia dan pemberi syafaat dengan izinmu di akhirat kelak. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana waghfir walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon sayangi kami, ampuni orang ayah ibu kami ya Allah. Sayangi keduanya, rahmati keduanya seperti keduanya menyayangi dan merahmati kami sejak kami kecil ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi ya Allah ghairul muslimin liyahtadu ila al-Islam. Ya Allah, jika ada manusia hidup sampai saat ini di muka bumi belum ada kekuatan darimu, berikan hidayah kepada mereka untuk bersyahadat ya Allah. Jangan sampai mereka wafat kecuali dalam keadaan muslim. Allahumma idza kana hunalika min jiwarina al-asun ya Allah, ihdihim liyatubu ilaik liyasluhu ya Allah liyuslihu ahwalahum liyataqarrabu ilaik. Ya Allah, jika ada di antara kerabat kami atau keluarga kami atau kami sendiri ya Allah, kami mohon jika ada masih ada pelaku maksiat, orang-orang yang gemar berbuat kesalahan, sentuh hatinya ya Allah. Berikan hidayah agar ia kembali ke jalan-Mu. Jangan sampai ia wafat dalam keadaan berlaku maksiat. Ya Allah, jika ada kawan-kawan kami berbuat maksiat, berkhianat, menzalimi kami, mohon ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Dia teman kami ya Allah, dia kerabat kami. Mungkin mereka melakukan itu karena tidak tahu ya Allah. Mungkin mereka khilaf ya Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Jangan pisahkan kami di surga kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamd لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.